Dalil untuk dalilnya adalah perbuatan al-musik salatahu faftahimi, maka fahamilah. Bagaimana? Dan punya kewajiban itu untuk berdosa, benar-benar wajib fil jami' dalam semua masalah. Sampai orang itu tahu kalau itu adalah sebuah keharusan, kalau hal tersebut oke, itu hal yang hal. Menurut pendapat yang benar dalam masalah ini, bahasanya syariat lam talzam, belumlah wajib, belumlah berdampak pada konsekuensinya untuk berilmi sebelum orang itu tahu. Dan manusia sebelum tahu, dia belum terkena akibat. Dan terdapat banyak dalil tentang masalah ini, baik dalil umum ataupun dalil khusus. Di antara dalil umum adalah firman Allah bahwa untuk ada beberapa pembuka dan pembuka perancaman dan fungsi diutusnya Rasul di akhir itu nanti nanti Allah berhujja supaya manusia tidak punya hujja di hadapan Allah pada Rasul setelah diutusnya tanpa kebenaran. Maka dalam ayat ini terdapat dalil bahasanya kalau arti mausul seandainya mausul itu tidak ada niscaya manusia punya hujja. Ini makhluk mukhalafah dari ayat. Ayatnya mengatakan dengan adanya rasul manusia tidak punya hujja di hadapan Allah. Maka makhluknya manusia punya hujja di hadapan Allah seandainya tidak ada rasul. Yang dimaksud manusia punya hujja di hadapan Allah adalah manusia bisa berkata kepada Allah ketika misalnya akan dihukum ke neraka, wahai kami, yang kami tidak tahu karena engkau belum memutus putusan kepada kami. Jadi yang pertama. Jadi yang kedua, ketikalah rohmu muhlikal kura membinasakan satu kampung hatta yaba'ahu sehingga Allah memutus di ummiha rasula. Jika belum tersebut seorang keputusan yang membacakan bagaimana ayat-ayat kami, dan tidaklah kami membinasakan satu perkampungan kecuali wa ahluha zalimun, kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang melakukan pelanggaran, melakukan kekafiran tetap sampai padanya ilmu. Dalil yang ketiga, maka Allah sekali meninggal pura dan tidak larap membinasakan satu perkampungan di dunia karena sebab kemaksiatan. Wa alhamdulillah muslimun, padahal penduduknya adalah orang-orang yang memperbaiki diri. Dalil yang keempat, maka nama al-dibinah hatta nasa'at rasulah, kami tidak akan menyiksa sampai kami memutus orang rasul. Dari yang terima firman Allah dan tidaklah Allah menyesatkan kelompok orang setelah memberikan hidayah kepada mereka sampai Allah jelaskan kepada mereka sesuatu hal yang seharusnya mereka menjaga diri darinya. Artinya Allah tidaklah menghukum, memvonis mereka benar lalu menyiksa mereka karena kesesatannya sampai Allah jelaskan kepada mereka ma yatakun, apa yang harus mereka mustaqbil summa taqbil qiblata fakabbir summa qra ma tayassara ma'aka minal qur'an summa raka hatta tatma'inna raki'an summa raka hatta tatma'inna qa'iman summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa raka hatta tatma'inna jalisan summa sujud hatta tatma'inna sajidan summa qal dzalika fi sholatika kulliha walam ya'murku nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qada'i ma sabaqa min sholati li annahu kana jahilan di anna tuma'ninata ruknun min arkani sholati faqad aqsama annahu la yuskinu ghayra hadha wa innama amarahu an yu'ida sholata hadirata li anna waqtaha baqin fahuwa mutalabun biha. Adapun tarikh khusus bahwasannya syariat sunnah wajib sebelum tahu, maka an-nazim pembuat nazam telah berdalil dengan perbuatan al-musik fi sholati, orang yang jelek sholatnya. Dan masyhur di antara para ulama bahasanya orang tersebut wujifat difonis di anam musik fi sholati adalah orang yang jelek sholatnya, padahal dia tidak sengaja dan tidak punya niat. Yukal, lalu kenapa ulama mengatakan dia adalah orang yang jelek sholatnya? Maka jawabannya untuk memahami hal ini, la yalzam bukanlah satu kemestian kalau isa'ah berbuat buruk maka mendapat dosa, karena boleh jadi satu perbuatan itu buruk dan tidak baik, akan tetapi pelakunya tidak dosa karena adanya faktor penghalang. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan idzal hakama hakim, jika seorang hakim memutuskan hukum, fajtahada, lalu sebelumnya dia sebelumnya berijtihad. Kalau bunyi hadisnya seperti ini, jika hakim telah memutuskan perkara, fajtahada. Jadi kalau zahir hadisnya ijtihadnya itu setelah memutuskan perkara, dan bukan demikian maksudnya. Tentu ijtihadnya sebelum memutuskan perkara, namun teks hadisnya seperti ini. Tuma asofa, kemudian keputusan hukumnya benar, maka untuknya dua pahala. Jika keputusannya keliru, maka untuknya satu pahala saja. Maka pendapat yang keliru adalah satu hal, sebuah keburukan. Akan tapi dikarenakan ini muncul dari ijtihad, maka orang yang tidak dihukum. Ma'ana khata'ul badil itu sebuah kekeliruan. Oleh karena itu kita bisa mengatakan bahasanya orang tersebut jelek sholatnya karena dia tidak mengerjakan sholat ala wajib masyru'i dalam bentuk yang disyariatkan, meskipun dia tidak berdosa. Dan yang dimaksud dengan hadis al-musik fi sholati adalah hadis yang dikenal juga di Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rasulan kemalan masjidah, ada seorang yang masuk masjid dan Nabi SAW duduk di tengah-tengah para sahabatnya, lalu dia sholat dengan satu sholat yang dia tidak tuma'ninah di dalamnya. Setelah dia datang kepada Nabi lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW, lalu Nabi pun menjawab salamnya. Namun Nabi mengatakan setelah menjawab salamnya, kembalilah sholatlah karena engkau belum sholat. Maka orang tersebut kembali lalu dia sholat sebagaimana sholatnya yang pertama, itu sholat yang tidak tuma'ninah di dalamnya. Kemudian dia datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalil disyariatkannya tikrar, mengulang-ulang salam setelah berpisah meskipun sedikit. Perpisahan yang sebentar atau ya, jarak yang tidak berjauhan. Kembali ketemu maka disyariatkan untuk salam Nabi. Semenjak kemudian datang dan mengucapkan salam kepada Nabi, maka Nabi mengatakan kembalilah karena engkau belum sholat. Akhirnya orang tersebut kembali dan sholat sebagaimana sholat yang pertama. Demikian dia lakukan hal semacam ini sampai 3 kali. Setelah yang ketiga dia mengatakan bahwa di fa'asa bil haq, demi Allah yang memutuskan dengan hak, aku tidak bisa lebih baik daripada semacam ini. Tolong ajari aku. Inilah kewajiban. kewajiban orang bodoh menyadari kalau dirinya itu bodoh dan akhirnya belajar dan mencari orang yang mau mengajar. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan jika engkau bersih untuk mengerjakan sholat, berwudhulah dengan sempurna dan menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah, yaitu takbiratul ihram. Semakam mata yang sama makam Al-Quran, dan bacalah Al-Quran yang mudah bagimu untuk kau baca, karena itulah yang penghafal, itulah Al-Fatihah. Kemudian rukuklah sehingga engkau rukuk dalam keadaan tenang, kemudian bangkitlah sehingga engkau tenang dalam kondisi berdiri, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam kondisi sujud, dan bangkitlah sehingga engkau tenang dalam kondisi duduk, kemudian sujudlah sehingga engkau tenang dalam kondisi sujud. Semak al-dalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukanlah hal ini dalam seluruh keseluruhan sholat. Sisi dalilannya untuk masalah ini bahasanya asal ulayan berkumpulan ilmi adalah lam ya'mumun Nabi SAW. Nabi tidak perintahkan orang tersebut untuk mengqadha sholat-sholat yang lewat. Kenapa? Karena jahilan, karena orang ini tidak tahu bahasanya itu maknina adalah salah satu rukun sholat. Buktinya maka dia bersumpah bahasanya dia tidak lebih baik, tidak bisa yang lebih baik, sholat yang lebih baik daripada sholat seperti itu. Namun Nabi SAW hanya memerintahkannya untuk mengulang sholat al-hadirah yang ada saat ini. Lianna waktu hasatin, karena waktunya masih ada, belum habis. Fawa mutolatun, maka dia dituntut pihak untuk mengerjakannya. Nah, kita katakan bahasanya dia itu mutolatun pihak dituntut untuk mengerjakannya, dituntut untuk mengerjakannya seandainya sholat orang tersebut adalah sholat yang wajib. Karena terdapat pembahasan sholat apa yang dikerjakan oleh orang ini, dia itu sholat sunnah di masjid atau ya, sholat wajib. Maka maka apa yang dikatakan oleh Muslim ini benar atau mutlak sihah jika salat yang dia kerjakan adalah salat wajib setelah Nabi selesai salat wajib bersama para sahabat. Namun ada kemungkinan bahasanya salat yang dia kerjakan adalah salat tahiyatul masjid atau salat sunnah, karena tidak ada penjelasan penegasan tentang salat apa yang dia kerjakan. Maka jika salat yang dia kerjakan adalah salat sunnah, maka Nabi perintahkan dia untuk mengulangi salat ya dalam rangka pengajaran, bukan dalam rangka kewajiban. Meskipun seandainya dengan kemungkinan makna yang kedua, kita katakan ini juga adalah dalil tentang asalahulah dialisam kebelah ilmi. Kalau dia semaksimalnya seperti itu, maka salat fardunya gimana? Kurang lebih sama. Dan Nabi tidak perintahkan dia untuk sholat fardunya kemana-mana di kodok ya. Dan dari lusani dari yang kedua itu. Dari lusani asalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir. Ibn Yasir. Ibn Yasir wa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu fi hajatin fa naba Ammarun wa laysa indahu ma'un fatamarraqa fi sa'idi kama tatamarraqa dabata dabatu tatamarraqa dabatu yakni taqallaba bihi thumma shalla faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu fa qala lahu inna makana yaktika an takuna biyadaika hakada wa darba biyadihi al-ardha thumma masaha bihima wajhahu wa zuhara kafaihi zahira wa zuhira kafaihi wa lam ya'murhum nabi sallallahu alaihi wasallam bil i'adati ma annahu fakir. Istaqallah fihi, yaitu dia bolak-balik di atas debu dalam maksud untuk meratakan debu ke seluruh badan. Dengan tujuan meratakan debu ke seluruh badan. Suma sholat, kemudian dia sholat subuh dari tayamum yang berasal dari ide kreatifnya. Wajah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya dia datang kepada Nabi dan menceritakan apa yang dia lakukan. Maka Nabi mengatakan kepada Ammar bin Yasir, inna maka yakfika, sebenarnya sudah cukup bagimu, antakula. Takula di sini bermakna antakala, engkau berbuat demikian dengan kedua tanganmu. Dan Nabi pukulkan tangannya ke tanah, kemudian Nabi usap dengan kedua tangannya wajah dan dua telapak tangannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis Ammar bin Yasir ini adalah hadis yang paling sahih tentang masalah tayamum. Hadis yang paling sahih, yang paling sahih dari sisi sanadnya, kemudian memang sahih, dan yang paling sahih tentang masalah tayamum yang bukan hanya tayamum itu cukup satu kali pukulan. Walam ya'muhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak memerintahkan Ammar bin Yasir untuk mengulangi salat subuhnya. Salat subuhnya ya dengan tayamum model gulung-gulung. Padahal dia melakukan tayamum dengan tayamum yang tidak sah. Maka sehingga itu dalil, akan tapi karena kebodohannya maka Nabi memakluminya. Maka dalil artinya wajib itu setelah sampai ilmu. Kemudian dalil yang ketiga, ada seorang perempuan datang kepada Nabi dan mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya aku istahadha haidatan shadidatan, mengalami haid yang demikian derasnya yang menghalangi salat dan menghalangi salat dan puasa aku. Maka dia menilai darah yang keluar adalah haid, padahal darah yang dia keluar itu darah istihadah. Maka setelah berkali dan dia tidak salat dan kondisi istihadah karena dia kira itu haid. Terbayanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi menjelaskan kepadanya anallah juga alih yang kewajiban dia adalah duduk, yaitu tidak salat, cuma sebatas jumlah hari-hari siklus haidnya saja. Semua tempat kemudian sempat secara normal. Ternyata Nabi tidak memerintahkan perempuan ini untuk mengkotor sholat karena dia tidak tahu. Maka binaan berdasarkan atas faedah ini kita katakan, siapa yang meninggalkan kewajiban duna ayatrah ala kalbihi wujuhu, ini di koin, duna ayat ta'a alaqal bihi wujuhu, tanpa muncul dalam hatinya lintasan wajibnya hal ini, tanpa terlintas di dalam hatinya hal ini wajib, atau dia mengerjakan satu perbuatan yang haram dan tidak terbentik di benaknya kalau ini haram. Walau tak indah memanjat alu dan di dekatnya tidak ada ustaz yang bisa dia tanyai, maka tidak ada kewajiban kotor atas kewajiban yang dia tinggalkan bila misal tanpa ragu. Dan ini sering terjadi di kalangan perempuan. Mereka perempuan-perempuan itu yang balik dalam usia yang dini, namun perempuan ini masih meninggalkan puasa karena mengira bahasanya puasa tidaklah wajib kecuali setelah 15 tahun. Bagaimana dalam fikih Hambali? Ini adalah fenomena di masyarakat Saudi yang tentu berbeda dengan keadaan tempat kita. Kalau tempat kita yang tersebar fikih kesyafi'i. Perempuan kalau pak mau pakai pelawak umum dia tahu seperti kesyafi'i. Ini ya tidak tentunya tidak ada atau semacam yang disampaikan. Faham seperti hada al-faidati, apakah kaidah ini bisa kasus ini bisa kita terapkan pada kaidah? Jadi iya, kita terapkan kasus ini kepada kaidah. Kita katakan selama perempuan ini tidak terlintas dalam benaknya yang harusnya puasa itu wajib. Ini yang pertama, syarat yang pertama. Kemudian wajib bimharin kaidin alim ulama. Jadi adalah di tempat yang jauh dari ulama, dari orang berilmu, semacam perempuan yang tinggal di pelosok-pelosok jauh dari peradaban kebudayaan dan ilmu. Fa'inna adalah makmumna berpada itu. Maka kita tidak berhentangkan perempuan ini untuk memperoleh kuasa, karena dia pelanggaran yaitu makmumna dimaklumi. Bersama dalam mulia'at layangkan tidak belum lapati sebelum ilmu. Maka sebelum ini menyatakan dua syarat. Menyatakan dua syarat. Tidak ada kewajiban layak sebelum ilmu. Ini berlaku dengan dua syarat. Yang pertama adalah dunaya ta'ala kalbi wujuhu. Tidak ada, tidak terlintas dalam benaknya wajibnya perkara ini. Kemudian yang kedua, walaysa indahu man yas'alu. Tidak ada di dekatnya dalam jangkauannya orang yang bisa dia nanyai. Itu ahli ilmi. Walihat para ulama rahimahullah, law anna insana aslama fi nahiyatin ba'idatin 'anil biladil islami ترك شيئا من الواجبات أو شيئا من المحرمات أو أنكر شيئا من المعلوم بالضرورة من الدين فإنه لا يأخذ بذلك لأنه مقدور. Oleh karena itu para ulama mengatakan seandainya ada orang masuk Islam di tempat yang semacam seperti Islam, dia masuk Islam tidak dikafir. Nah, setelah dia masuk Islam, dia tinggalkan satu kewajiban atau tindakan untuk hal yang haram, atau dia ingkari satu hal yang makruf dan ini sudah rukuk. Misalnya dia sama dengan ini sudah rukuk, haramnya babi misalnya. Maka dia sudah kira muslim, namun ketika ada orang mengatakan babi itu haram, dia enggak, babi itu tidak haram. Boleh. Jadi ingat satu hal yang maklum nanti di dalam Allah. Saya naulah ya atau tidak di dalam masa dia tidak dihukum karena itu. Di antara makhluk karena dia adalah orang yang makhluk bisa dimaklumi kebolehannya. Semasa terkenal di pihak di masalah di kemudian pembuat nota-nota syair memberikan istidrak, memberikan keterangan tambahan tentang masalah ini. Lakin idza tafaqqa fi ta'allumi fada mahal nadharin faqad lani. Akan tapi jika orang tersebut jika si jahil tadi jahilnya bukan tidak tahunya bukan karena tidak tahu, namun karena tidak mau tahu dan tidak mau cari tahu dan tidak dimaklumi. Kita fakta jika dia teroboh dalam belajar, teroboh dalam belajar, hanya belajar dan bertanya atau tidak belajar dan bertanya kepada maka orang itu mahal malah perlu ditelaah lagi statusnya betul dan tidak kalau tadi. Nah, kapan seorang itu dianggap terperik? Ya, maka jika syarat yang tadi disampaikan, dua syarat yang tadi disampaikan tidak terpenuhi. Artinya telah ada dalam benak pikirannya, jangan-jangan ini enggak, jangan-jangan ini enggak boleh. Lentak dalam pikirannya, waktu dia bilang kalau ini haram, dia bilang itu haram, dan dia ada tempat mungkin tak tanya, dan ada di pikirannya bayangan terlintas, kayaknya malah duluan-duluan enggak boleh ya, tapi benar enggak boleh, sudah enggak ada tempat bertanya dan dia tidak tanya. Adapun orang yang tidak takut adalah orang yang dalam pikirannya itu blank sama sekali, kosong sama sekali. Kalau ini satu hal yang halal, ini satu hal yang wajib yang harus dia kerjakan. Sama sekali tidak pernah dengar ada orang yang mengatakan itu halal. Sama sekali tidak pernah dengar. Kalau ada orang mengatakan itu wajib, dan dia membuat salah, dan dia tidak tanya karena tidak ada terbentik dalam pikirannya sama sekali lintasan pikiran untuk bertanya karena dia mendengar informasi lain. Nah, ini yang dimaafkan. Ini yang dimaafkan. Ada orang yang pernah dengar semacam ini syirik, semacam ini haram, semacam ini wajib. Masih pernah dengar-dengar kok itu katanya haram. Nah, betul kok. Coba saya tak tanya-tanya. Maka jika dia kokoh dalam kondisi semacam ini, maka dia tafrin, ya, tafrin bukan maklum, bukan orang yang dimaklum. Orang yang dimaklum adalah orang yang seumur itu dia tidak pernah dengar kalau rokok itu haram. Seumur itu yang dia dengar rokok itu makruh. Seumur itu tidak pernah dalam pikirannya rokok itu haram. Maka karena anda ada lintasan demikian, maka dan dia tidak bertanya. Maka apa orang ini berdosa di sisi Allah? Ini tidak berdosa. Nah, bagus. Thank you. Telah tersebar luas di tengah-tengah masyarakat, kalau ini wajib. Akan tapi dia meremehkan. Bagaimana dikatakan oleh orang-orang umum, orang-orang awam mengutip firman Allah. Kalau kalian bertanya tentang berbagai hal, nanti jika disampaikan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Maka supaya tidak susah, ya kalau bertanya. Ini meletakkan tanya sudah ada tempatnya. Ini memang untuk pasal di zaman Nabi atau pertanyaan-pertanyaan yang terang setelah zaman Nabi, pertanyaan dalam rangka untuk memperkuat diri dan misalnya. Fa'inana, maka orang ini kita wajibkan dia untuk mengqadha apa yang dia tinggalkan. Karena udzur atau pemakluman untuk orang tersebut di sini dihaki untuk orang tersebut qadha telah hilang. Pemakluman setelah hilang. Maka dia mengklaim dia tidak tahu, maka klaimnya tidak diterima. Untuk orang semacam dia klaim saya tidak tahu, tidak bisa diterima. Karena bagi masyarakat dia sudah sering terdengar kalau ini wajib, kalau ini haram. Maka klaim tidak tahu, tidak bisa diterima. Sudah umum atau sudah banyak, minimal banyak. Ya, banyak orang yang mengatakan kok itu haram. Dia sudah dengar berkali-kali. Dia dengar hal tersebut berkali-kali. Ini maka tidak dimaklumi. Orang yang tidak perempuan yang tidak berjizah, tidak untuk Allah, dan telah tersebut di masyarakat, perempuan itu wajib untuk Allah, wajib berjizah. Hanya dia tidak berjizah, dan dia kira itu tidak wajib, wajib tutup Allah untuk dia kalau cuma pas sholat saja, kalau sama pas pengajian, sama pas kondangan, jago manten, itu pakai kudung. Karena kalau biasa keseharian keluar rumah jemur pakaian dan lain-lainnya, tidak perlu pakai Allah, tidak pakai tutup Allah, tidak apa. Ini tidak dimaksa, tidak dimaklumi, tidak maklum. Kenapa? Karena sudah dengar sekali-kali ada orang tersebut, kalau ini wajib. Maka klaim tidak tahunya tidak dimaafkan. Klaim tidak tahunya tidak diterima. Ada kondisi yang pertama yang tadi disampaikan, itu klaim tidak tahunya diterima. Maka ini sama sekali. Yang dimasukkannya dari kampung, di pelosok, sama sekali tidak pernah ada orang yang dina kalau pakai jilbab ketika jemur pakaian di halaman rumah, ya, itu hukumnya wajib. Sama sekali tidak pernah dia dina. Ya, perbuatannya semacam itu. Kemudian ketika diingatkan, dia mengatakan, aku punya datang. Berdiri sekarang ini. Nah, maka yang kemarin, maklum. Sekarang setelah tahu, nah, kok masih ngeyel, tidak masuk. Contoh yang lain, contohnya adalah wahad al-lazim kunam, dan apa yang kami katakan dalam bait ini adalah apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah dalam al-Iqtira' di awal kitab sholat, dan ini adalah pendapat yang kuat. Contohnya adalah seorang yang mimpi basah dalam usia 13 tahun, akan tapi dia tidak keras dan puasa berdasarkan sangkaannya kalau dia belum balik, kecuali jika telah genap 15 tahun. Maka apakah kita wajibkan dia untuk memqadha puasa dan sholat yang dia tinggalkan, apakah tidak? Maka jawabannya, yang bani alam bahasa sata dibangun berdasarkan keterangan yang lewat. Maka jika dia belajar, dia adalah orang yang tahu, dia akan memqadha puasa yang memang 100% tidak tahu. Lain dari dia tidak mengetahui an-sein sesuatu pun, maka kita tidak perintahkan dia untuk mengqadha apa yang telah dia tinggalkan. Adapun jika dia adalah orang yang tertarik dalam belajar, tidak mau belajar, fa'inna hadzal mahalun nazar, maka ini orang ini perlu kita kasih keadaannya, bagaimana keilmuannya. Fi. Tidak mengharuskan mandi. ijma yang batalkan puasa katanya kalau dirmi inzal, ini enggak inzal. Salah yang mobil kata, maka apakah kita lanjutkan dia berjalan kata atau nakul, atau kita katakan puasanya itu batal, berarti tidak. Dia tidak ada kewajiban apapun karena dia tidak tahu. Alhamdulillah sekarang ini nakutu hasil faedah, maka kita ambil faedah ini dengan keyakinan anda bahwa faedah ini adalah di antara landasan penting agama. Dan telah kami sebutkan dalil yang banyak untuk menguatkan faedah ini. Ada permasalahan. Lakukan pasti contoh samanya masalah fikih. Sekarang contohnya kita lebarkan ke umum agama, masalah. Karena ini tadi dikatakan aslul nuzulin. Maka karena aslul nuzulin maka berlaku untuk masalah ada masalah fikih dan masalah usul masalah akidah. Ada permasalahan. Seandainya lakukan dahulu. Seandainya kebodohan di amrin dalam perkara yang sepatutnya kemurtadan dan kekafiran. Adalah kemurtadan dan kekafiran mungkin misalnya dia tahu. Semisal ayatuna amil, semisal ada orang awam yang dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang semua masyarakatnya itu nyembah kaumat. Dan tidak ada satu orang pun yang menjelaskan kepadanya bahasa menyembah orang mati, berdoa kepada orang mati itu kesyirikan, kemusyrikan. Akan tapi dia beragama Islam, KTP-nya Muslim. Walaupun dia mengatakan kalau dia Muslim, apakah kesyirikannya dengan berdoa kepada selain Allah itu juga tidak dimaklumi? Jawabannya, ya, bisa dimaklumi. Alasannya karena orang ini hidup ala hadil hal dalam kondisi ini, sebab kondisi seluruh masyarakatnya penyembah kubur dan tidak pernah tinggal, tidak pernah terlintas dalam pikirannya penyembah kubur itu haram, bahkan kemusyrikan. Walau jembayan lalu adil dan tidak ada seorang pun yang menjelaskan kepadanya bahasanya adalah kemusyrikan. Bahkan dia berkeyakinan kalian adalah sarana dan bukan tujuan. Artinya dia berkeyakinan bahasanya mayat ini sekedar sarana bagi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal, mendekatkannya kepada Allah. Maka kita katakan orang semacam ini tidak kafir karena dia menisbatkan diri kepada Islam karena KTP-nya Muslim, karena dia mengaku orang Islam. Kecuali, nah dan kecualinya, kecuali jika dia telah didakwai, telah diingatkan, telah dinasihat, telah dinasihat ila dinil haq kepada agama yang benar, telah disampaikan banyak dalil-dalil kalau itu belum memusyrikan, fakta jalan dia beralasan sehingga dia tidak punya alasan itu seperti berikut. Dia beralasan bahasanya ada ulama-ulama yang lebih tahu tentang masalah ini, namun tidak yang puluh nabi adalah tidak mengatakan masalah ini. Oh, banyak kiai gede, kiai besar, tidak ada yang mengatakan. Dan aku yang hujah, kalau saya punya Quran dan Sunnah, saya tidak punya hujah. Ini kan sebenarnya mengatakan demikian. Jadi punya hujah seperti itu, maka ini syubhat. Maka ini namanya takwil. Jadi aku punya takwil. Tidak mengatakan, bukan kata ada demikian, ada demikian. Tidak punya, dia cuma punya alasan apa? Aduh, ada kiai-kiai yang hebat. Tidak ada yang mengatakan semacam ini kemusyrikan. Maka orang ini, orang semacam ini performa al-hujjah. Orang ini telah dekat patuhnya hujjah. Kita lihat di sini contoh orang yang dekat patuhnya hujjah. Telah sampaikan padanya dalil, Quran dan Sunnah. Dan dia tidak punya alasan kecuali alasan yang sangat-sangat lemah. Artinya dalam ini Pak Kiai Kiai itu tidak ada yang bilang kayak gitu. Ini bukan takwil, ini bukan subhan yang menyebabkan dia dimaklumi. Kalau dia yang namanya mu'awilan, setelah dia dikasih itu argumentasi, dia bisa mengatakan dia yang diberi bantahan, yang mendakwai tidak bisa ngasih penjelasan yang memuaskan. Ini namanya tawi. Maka orang ini semacam orang-orang musyrik Syria yang mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin, yang kami jumpai nenek moyang kami dalam satu agama. Maka orang semacam ini, orang yang telah didakwai ini tidak dimaafkan dan dia punya kewajiban untuk ibhas, untuk mengkaji. Adapun jika orang tersebut tidak menisbatkan diri kepada Islam, tapi pengen tidak terkulit muslim, lalu dia tidak mengenal Islam sekian sedikit pun, misal orang yang ada di hutan belantara Afrika atau di Majahil Asia, di daerah Asia yang tidak masuk dalam peta, tidak masuk dalam peta Majahil, dia berada di tempat yang tidak diketahui oleh manusia, buktinya tidak masuk peta, peta saja tidak masuk, tidak ada dalam peta dunia atau dalam peta Indonesia. Oh, di sini ternyata ada orang di situ. Dan dia sama sekali tidak mengerti Islam, dan dia tidak mengaku sebagai seorang muslim, dan dia berterima kemuslimkan. Almas berhasil di atas misal itu, maka kita katakan statusnya di akhirat terserah Allah, dan kita tidaklah memvonis dia seorang muslim atau tidaklah statusnya kafir. Akan tapi tentu tidak bisa kita samakan dia dengan orang muslimin dalam masalah hidup di dunia. Dimandikan di kapan dan selalu tidak dimakamkan di pemakaman atau muslimin, karena dia bukan orang mengumpul agama Islam dan tidak menisbatkan diri kepada Islam dan tidak mengaku sebagai seorang muslim. Maka kita berikan kepadanya ahkam al-kufar, ketentuan orang-orang kafir al-lati a'adati yang dia hidup di tengah-tengah mereka di dunia. Ada penasihatnya di akhirat fa'amru ilallah, maka perkara yang akan kembali kepada Allah, terserah Allah. Kemudian Allah akan memuji dan siapa yang memuji dan siapa yang tidak. Wahad awal baluwati dan pendapat yang kuat dalam masalah ini. Maka kita lihat di sini tentang masalah al-udhru dalam masalah usuddi, al-jahlu dalam masalah usuddi, kebodohan dalam karena dalam masalah pengumpatan dan pemusuhan apakah tidak. Maka Al-Muslimin membedakan antara orang yang mengaku muslim berkafir di Islam dan orang yang tidak. Maka maka kebodohan untuk orang yang tidak mengaku Islam, yang KTP-nya tidak, yang bukan mengaku muslim, KTP-nya bukan Islam, mengaku bodoh, ya, atau bodoh bukan mengaku ya, benar-benar bodoh itu ya, bukan bodoh. Namun karena belum ada informasi hujah, karena ilmu belum sampai, maka statusnya adalah dia kafir di dunia. Kita kafir sebagaimana orang kafir di dunia. Maka orang Nasrani yang tidak kenal Islam sama sekali dan belum pernah mendengar dakwah Islam satu cuil pun, maka dia di dunia statusnya kafir. Nuktihi ahkam al-kufa, kita berikan bahasanya ahkam al-kufa. Di mana? Di dunia. Tapi di akhirat, maka wallahu a'lam, nanti Allah akan mengujinya dan Allah tahu siapakah yang benar-benar bodoh dan siapa yang tidak. Maka ingat, ikumatul hujjah itu fungsinya adalah menyebabkan seorang itu kafir di dunia dan akhirat. Maka orang yang telah ditegakkan padanya hujjah, orang yang telah sampai padanya ilmu, masih kafir di dunia wal akhirat. Maka jika ada orang Nasrani telah disampaikan padanya Islam, kemudian dia tidak mau menerima Islam karena keras kepala, maka dia kafir di dunia, kita yakin dia kafir di dunia wal akhirat. Adapun orang Nasrani belum ditegakkan padanya hujah dan dia tidak kenal Islam sama sekali, maka dia kafir di dunia, sedangkan maksudnya di akhirat amru ilallah. Maka kebodohan tentang Islam untuk orang yang KTP-nya non-muslim, maka kebodohan ini tidak dimaklumi. tidak menyebabkan dia kita sebut muslim. Namun dia tetap kita sebut kafir, namun di dunia. Karena dia tidak mengenal Islam. Kemudian yang kedua, untuk orang yang ngaku Islam, untuk orang yang muntasib ilal Islam, orang yang ngaku Islam, KTP-nya Islam, maka beliau katakan, seandainya dia tinggal di satu masyarakat yang masyarakatnya adalah memang murni masyarakat musyrik, ya, masyarakat yang gemar, masyarakat yang mengaku Islam namun gemar dengan kaum musyrikan, ya, sehingga tidak pernah terlintas dalam benaknya kalau ini adalah kemusyrikan, ya, maka itu makdum. Selama dia belum didakwahi. Pendapat yang dipilih oleh kaum muslimin, dia ma'zum selama belum didakwai. Satu lain keadaannya, seandainya dia tinggal di satu tempat yang di sana sudah semarak, sudah tersebar, bukannya di kalangan khusus, bukannya di kalangan orang-orang masjid, sudah merata, dakwah tauhid sudah merata dan merata, sudah masuk ke pelosok-pelosok, sudah masuk ke rumah-rumah. Maka orang sudah dengar berkali-kali kalau semacam ini kemusyrikan. Maka mengaku saya tidak tahu, di sini tidak dimaafkan. Menurut Syaikhul Utsaimin, mengaku tidak tahu dalam kondisi ini tidak dimaafkan. Karena apa? Tidak tahu sudah masuk ke pelosok-pelosok. Namun kalau kondisinya dakwah tauhid itu baru tersebar di kalangan tertentu ataupun di orang awam, maka orang awam cuma ngertinya ya semacam itu tidak apa-apa, semacam itu budaya. Maka kalau sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh Muslim ini, maka dia ma'zum, ya ma'zum, karena dia tidak tahu di dakwah yang tersebar di orang awam, dai-dai yang mendakwai orang-orang awam, enggak sama sekali, enggak pernah ada yang nyinggung masalah ini, enggak ada yang bahas tentang masalah ini. Maksudnya ma'zur, ma'zurun menurut ini. Dan akan tetapi ini adalah pendapat beliau dan ada pendapat ulama yang lain dalam masalah ini. Dalam masalah seorang muslim, seorang yang berKTP Islam kemudian melakukan kebodohan, dengan kebodohannya dia melakukan kemusyrikan. Maka pendapat yang lain mengatakan itu dihukumi kafir di dunia, musyrik di dunia. Adapun nasibnya di akhirat, ya kalau memang telah sampai ilmu yang benar kepadanya, maka berarti dia tidak makdum di akhirat. Dan jika dia belum tahu ilmu yang benar, maka ya, belum sampai kepadanya ilmu yang benar sama sekali, maka dia makdum di akhirat. Dan pendapat ini pun disinggung oleh Syekh Utsaimin di halaman, di paragraf yang bawah di halaman 75 di cetakan baru, wadah berba'atu ahli ilmi, wadahaba ba'du ahli ilmi, dan sebagian ulama berpendapat ila adamil usri bil jahli, bahasanya bodoh itu tidak lagi maafkan sifat usri bin dalam masalah pokok-pokok agama, dalam masalah akidah, dalam masalah kemurtadan dan kemusyrikan. Lokal dan mengatakan orang musyrik tidaklah yukdar dimaafkan dengan kebodohannya meskipun dia mengaku Islam. Namun kata Zaimin, seandainya kita ambil perkataan ini, tentu banyak dari kaum muslimin saat ini yang mengaku dirinya sebagai kaum muslimin saat ini sepertinya adalah orang-orang yang kafir. Maka beliau katakan ini adalah pendapat ba'du ahli ilmi, bukan pendapat juhala, bukan pendapat orang yang jahil, bukan pendapat ahli bid'ah, bukan pendapat ahli dolal, namun pendapat ba'du ahli ilmi. Dan di antara ba'du ahli ilmi yang berpendapat ini kan adalah Ba'du al-Aziz bin Baz lazina, kita buka masalah-masalah lazina tentang kitab akidah, maka terjelas istimbat berdapat dengan pendapat semacam ini. Saya bacakan salah satu perkutian tentang masalah ini. Ada pertanyaan di tempatul ikhwan tempatul ikhwan itu sama dengan fatwa akan Islam, namun fatwa akan Islam itu biasanya sesemin, kalau sepintas namanya tempatul ikhwan. Banyak orang awam yang terjumus dalam berbagai penyimpangan yang parah dalam masalah tauhid, maka apa hukum mereka? Apakah yudharun abdul jahri? Apakah mereka dimaafkan dengan kebodohan mereka? Bagaimanakah menikahi mereka dan bagaimana memakan sendian mereka, dan apakah mereka boleh masuk ke Mekah? Maka kita katakan man ahmaturin wa bidu'ai amran wa istirahat tasbihim wa tasrilahum wa nahu dharika min anfa'i ibadati bahwa musyrikun kafirun la tajuzu munasahatuhu wa la tukulu masjidal haraman wa la mu'amalatuhu mu'amalatul muslimina wa la widda'a al-jahla hatta yatuba ila Allah min dhalika. Maka orang yang melakukan kemusyrikan terhadap dia, maka dia adalah kafir musyrik, itulah kebatilannya ketentuan orang-orang kafir dan musyrik di dunia. Walau tidak al-jahlah, meskipun dia mengaku kalau tidak tahu. Kemudian di akhir fatwa dia juga katakan wala yutafatu ila qawlihim juhalan bal yajibu ayu amalu mu'amatan kufari. Tidak perlu menoleh status mereka sebagai orang yang bodoh, bahkan wajib disikapi dengan sikap-sikap orang-orang kafir sampai mereka bertobat kepada Allah minta dari hal tersebut. Maka pendapat kedua dalam masalah ini adalah orang yang mengaku muslim berbuat kemusyrikan, melakukan hal-hal yang membatalkan Islam dan dia tinggal di negeri kaum muslimin, dan dia tinggal di negeri kaum muslimin, maka dia tidak